السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Dan insyaallah taala kita masih di darsul ashir sebagaimana tadi disampaikan oleh Abu Zuhri, dan malam ini kita akan membaca beberapa latihan yang tersisa di darsul ashir, di pelajaran yang ke-10. Semoga apa yang telah kita pelajari sebelumnya semuanya menjadi al-ilmun nafi' dan menjadi al-amalus salih yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Baik, kita masuk langsung ke at-tamarin, latihan-latihan. Dan terakhir latihan yang sudah kita baca sampai latihan ke-6, at-tamrin as-sadis. Ada sekedarik ya, ikhwan? Bala. Terakhir kita membaca sebuah keterangan di awal halaman 59. Di awal halaman 59 kita membaca keterangan bahwa nakul indi kitabun wa nakulu li akhun. La nakulu indi akhun. Nakul, mana nakul ya ikhwan? Nakul yani kita mengatakan indi kitab, saya punya buku. Wa naqul, dan kita mengatakan li akhun, saya punya saudara. Maknanya sama. Indi dan li maknanya secara terjemahan Indonesia sama maknanya. Saya mempunyai. Tapi lihat di sini, di antara adab yang diperhatikan di sini bahwa indi untuk barang, untuk benda. Adapun li untuk manusia. Maka di sini la naqul, kita tidak mengatakan indi akhun. Lihat, kita tidak menggunakan indi untuk manusia. Tapi ini ghalib tentu saja, ini umumnya demikian. Tapi terkadang kita akan menemukan nanti di nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, terkadang indi juga digunakan untuk manusia. Hanya saja ghalibnya umumnya adalah seperti yang disebutkan penulis. Kemudian kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi', tidak ada soal yang perlu dijawab. Di sini antum diminta memperhatikan ma'ah, kata ma'ah. Ma'ah artinya apa, ikhwan? Ma'ah bersama. Ini ma'ah artinya bersama. Di sini ada beberapa contoh, ada beberapa penggunaan ma'ah dalam kalimat yang kiranya penting diperhatikan. Istami'u jayidan ana aqra. Istami'u jayidan ana aqra. Wahid, kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Lihat, ma'a Khalidin. Lihat, Khalidin di situ majrur. Begitu pula الثاني yang kedua, ذهب الطبيب مع المهندس. ذهب الطبيب مع المهندس. Lagi-lagi ma'a di situ setelahnya majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Al-muhandis. Nanti akan kita bahas mengapa dia majrur dan apa posisinya. Al-thalith yang ketiga, jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Al-rabi' man ma'aka ya aliyu. Man ma'aka ya aliyu. Ma'i zamili. Ma'i zamili. Al-Khamis, Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu ma'aha zawjuha. Ada penggunaan ma'a, tapi di sini disambung dengan dhamir. As-sadis, yang keenam, yang terakhir di latihan ketujuh ini, kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu, kharaja ma'ahu ammi. Lagi-lagi ma'a di sini diidhafahkan ke dhamir. Al-an istami'u thumma kariru. Al-an istami'u thumma kariru. Sama-sama ikhwan, hayya jama'atan. At-tamrin as-sabi', yalla. At-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi'. At-tamrin as-sabi'. Wahid. Wahid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Mana kharaja Hamidun? Telah keluar Hamid. Ma'a Khalidin? Bersama Khalid. Itsnan. Sama-sama. Itsnan. Itsnan. Dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Terjemuh ya ikhwan. Terjemahkan. Dhahaba at-tabibu. Nah, ma'al muhandisi. Nah, telah pergi atau pergi saja. Dokter pergi bersama insinyur atau arsitek. Salatah. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Apa makna jalasal mudarrisu ma'al mudiri? Mudir duduk bersama. Nah, kebalikannya. Guru. Guru duduk bersama mudir. Apa makna mudir? Kepala sekolah. Nah, kalau dia mudirul madrasah, maka maknanya kepala sekolah. Kalau mudirul muassasah, ketua yayasan. Kalau mudirul jami'ah, mana mudirul jami'ah? Rektor. Yani, rektor. Rektor daripada universitas. Lihat, di tiga contoh, ma'a diidhafahkan. Lihat. Konsekuensi ketika ana mengatakan diidhafahkan, ma'a di sini isim. Ini yang pertama. Ma'a isim, kata benda. Bukan huruful jar, bukan termasuk huruful jar. Lalu Khalidin, kata setelahnya majrur. Khalidin al-muhandisi al-muriri, karena idhafah. Berarti apa ini? Ma'a mudhaf. Mudhaf ilaih. Khalidin mudhafun ilaih. Faham tum? Dia majrur karena mudhafun ilaih. Dari tiga contoh di awal ini semuanya terlihat. Terlihat majrurnya dengan jelas, tanda jarnya terlihat jelas. Tapi apa tanda jarnya di sini? Al-kasrah. Al-kasrah, sahih. Tanda jarnya adalah al-kasrah. Kita lihat ar-rabi. Arba'ah. Arba'ah. Ya Allah ya ikhwan. Arba'ah. Arba'ah. Man ma'aka ya Aliyu? Ma'i zamili. Khamsa. Khamsa. Tarjimu awalan ya ikhwan. Arba'a. Man ma'aka ya Aliyu? Siapa yang bersamamu wahai Ali? Siapa yang bersama wahai Ali? Ma'i zamili. Nah, bersamaku teman-temanku. Situ lagi-lagi ma'a diidhafahkan. Tapi dengan apa sekarang ini? Dengan dhamir. Dan di sini mulai tanda jarnya tidak tampak. Tapi pastikan bahwa dhamir setelahnya mudhafun ilaih. Tetap dia sebagai mudhafun ilaih, tetap dia majrur. Hanya saja tanda jarnya tidak terlihat karena dia mabniyun. Mabni yakni harokat huruf terakhirnya tidak berubah. Begitu pula yang berikutnya, sama-sama. Khamsah. Khamsah. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminatu ma'aha zaujuha. Terjemah, Ikhwan. Aminah bersamanya suaminya. Bersamanya suaminya. Jangan salah terjemahkan. Ada yang menerjemahkan Aminah bersama suaminya. Salah. Bersamanya siapa? Suaminya. Suaminya. Maka di sini ma'a diidhafahkan dengan dhamir, diidhafahkan ke dhamir. Dhamir apa ini, Ikhwan? Hiya, ada sekedalik al-ghaibah. Al-ghaibah. Dan sekali lagi, dia tetap majrur, tetap mudhafun ilaih, hanya saja tanda jarnya tidak terlihat karena dia mabni. Apa itu mabni? Yani isim yang harokat huruf terakhirnya bisa isim, bisa fi'il, bisa harf. Dia mabniyun, yani harokat huruf terakhir tidak berubah. Begitu saja sudah, jangan dirubah-rubah. Tapi ketahuilah dia tetap posisinya sebagai mudhafun ilaih dan tetap dia majrur, hanya saja tanda jarnya tidak tampak. Berikutnya sittah. Kharaja abi minal baiti. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu? Man kharaja ma'ahu? Kharaja ma'ahu ammi. Kharaja ma'ahu ammi. Naam. Terjemah, ikhwan. Kharaja abi minal baiti. Abi, bapakku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu? Siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Pamanku, yakni paman yang ngomong, paman yang berbicara. Berarti apa-apanya al-ab, apanya al-ab nih? Akhul ab. Bisa al-akh al-kabir, bisa juga al-akh as-saghir. Yang pasti dia adalah saudara bapak. Nah, mana di sini yang ma'a yang diidhafahkan dengan dhamir? Mana, ikhwan? Mana ma'a yang diidhafahkan dengan dhamir? Ma'ahu. Ma'ahu. Berapa kali disebut sini? Isnan. Dua kali. Ma'ahu yang pertama, yang kedua ma'ahu juga. Kesimpulannya. Yang pertama bahwa ma'a sekali lagi, ikhwan, adalah isim. Ini perlu diperjelas statusnya terlebih dahulu. Dia isim, dia kata benda. Ismun. Kenapa kita yakin kata benda? Terkadang dia bisa ditanwin. Di antara tandanya, di antara tanda bahwa dia isim bisa ditanwin. Ma'an. Hayya nadhab ma'an ilal masjid. Hayya nadhab ma'an ilal masjid. Ma'an di sini munawwan, ada tanwinnya, ada fathatain. Yang punya tanwin, tanda apa ini tanwin ini? Tanda bahwa dia adalah kata benda isim. Fahimtum? Sekali lagi, kenapa kita yakin ma'a adalah isim? Apa jawabannya? Bisa ditanwin. Contoh? Kata? Ma'an. Ma'an. Nah, dan tanwin salah satu tanda apa? Tanda isim. Tanda isim. Iqra anta ya Abu Abdullah. Bismillah. Wahid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Nah, terjem. Telah keluar Khalid bersama telah keluar Hamid bersama Khalid. Nah. Tertukar-tukar anda. Siapa yang keluar? Hamid. Hamid. Khalid keluar juga tidak? Iya. Iya, keluar juga dia. Syukran. Baik. Jazakallah khair. Itsnan. Itsnan. Dhahaba at-tabibu ma'al muhandisi. Naam. Dokter pergi bersama insinyur. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallah khair. Wasil. Salasa. Jalasa al-mudarrisu ma'al mudiri. Naam. Guru itu duduk bersama kepala sekolah. Ahsant. Syukran. Jazakallahu khair. Fadhal ya Adam. arba'ah. Man ma'aka ya Aliyu ma'i zamili. Ma'i zamili, ahsant. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Dia temanku. Bersamaku temanku. Ahsant. Khamsah. Tafadhal ya Syekh. Khamsah. Aminatu ma'aha zaujuha. Nah. Aminah bersamanya suaminya. Naam, syukran. Kembali ke antum ya Abu Abdullah. Sittah. Mikrofon. Sittah. Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu kharaja ma'ahu ammi. Naam, masyaallah. Qira'ah mumtazah, masyaallah. Terjem ya akhir kirim. Telah keluar bapak dengan bapaknya siapa? Telah keluar bapak dari rumah. Hah? Bapaknya siapa? Yang keluar. Bapak-bapak. Ah, bapak-bapak. Bapak saya. Bapak saya. Iya. Ya. Telah keluar bapak saya dari rumah. Ahsant. Siapa yang keluar bersamanya? Naam. Yang keluar bersamanya pamanku. Pamanku. Naam. Ya. Dia bukan sembarang bapak-bapak, dia bapakmu, bapak saya, masya Allah. Syukuran ya akhir kirim, jazakallahu khair. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana ikhwan tadi? Kesimpulan tentang ma'a, yang pertama apa? Isim. Ma'a adalah? Kedudukannya sebagai isim. Ismun, diantara buktinya? Bisa ditanwin. Bisa ditanwin, salah satu tanda daripada? Isim. Isim. Nah, di sini, ketika digabung dengan ma'a khalidin, ma'al muhandisi, ma'al mudiri sebagai apa ini? Mudafun. Ini namanya idhafah. Alas kedalik? Balai, Ustaz. Ada mudaf dan ada mudafun ilaih. Ilaih. Nah, berarti ini juga menunjukkan bukti bahwa ini adalah isim. Jadi jangan salah paham, ada yang menduga bahwa ma'a di sini adalah harful jar. Khalidin majru karena harful jar. Tidak, ini bukan harful jar. Ini isim. Pendapat yang paling kuat adalah isim. Nah, wallahul muwaffiq. Kita masuk latihan ke-8 dulu, baru setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah. Ya, Abah Zuhri. At-tamrin ats-tsamin. Latihan ke-6. At-tamrin ats-tsamin. Iqra anta ya Ilham. Baitun. Rumah. Baituka. Rumah kamu. Baituhu. Rumahnya. Baituha. Rumahnya bagi perempuan. Nah, baituhu yang pertama, rumahnya siapa? Laki-laki. Nah, baituha. Rumahnya perempuan. Nah. Baiti. Rumahku. Nah, di sini seakan-akan diingatkan tentang diidhafahkannya isim dengan dhamir. Begitu, begini bentuknya. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Tapi ada kata-kata tertentu yang antum akan lihat perlu diperhatikan ketika diidhafahkan dengan dhamir. Silakan baca berikutnya. Man. Ana. Anta Ilham, wasil. Abun. Abuka. Nah. Abuhu, abuha, abi. Bapak, bapakmu, bapaknya laki-laki, bapaknya perempuan, bapakku. Naam. Terus, akhun. Saudara laki-laki. Naam. Ahuka, ahuhu, ahuha, ahi. Naam. Saudara laki-laki kamu, saudara laki-laki gimana? Ah, kenapa bingung? Saudara laki-lakinya lelaki. Iya. Saudara laki-lakinya perempuan. Iya. Saudari laki-lakiku. Naam. Perhatikan kata abun dan akhun di sini. Mungkin anak ketup al-sabura ya, Nuzuri. Ya, Tuhan. Kata baitun dan apa yang kedua? Abun. Abun. Kemudian akhun. Akhun. Ketika mereka beristri seperti ini terlihat sama. Sama-sama. Tanwin. Apa ini? Menawan ditanwin. Tapi ketika diidhofahkan dengan dhamir, antum akan lihat perbedaannya. Apa pertama? Baitu. Baituka. Baituka. Lihat. Tanwin di sini jadi apa? Dhammah. Ketika abun bagaimana? Lihat. Abuka. Akhun? Akhuka. Akhuka. Lihat polanya, lihat. Teruskan. Baituka, terus? Baituhu. Baituhu. Sepertinya tidak muat. Terus? Baituha. Baituha. Dan seterusnya. Baiti, terus kemudian? Terakhir baiti ya, terakhir ya. Nah, abuka, terus? Abuhu. Abuhu. Lihat ada pola yang berulang. Terus? Abuha. Abuha. Kemudian, ntar lu, kita abinya belakangan. Akhuka? Akhuhu. Akhu? Akhuhu. Akhuhu. Kemudian? Akhuha. Akhuha. Perhatikan kata abun dan akhun dibandingkan dengan baitun. Untuk melihat ada pola yang sedikit berbeda dengan kata benda yang lain. Di sini antum lihat abuka, abuhu, abuha, akhuka, akhuhu, akhuha. Ada waw di tiga kondisi idhofah di sini. Ada tiga kondisi di mana dua-duanya abun dan akhun diberi tambahan waw. Dan ini khusus beberapa kata saja. Di antaranya ini, abun dan akhun. Nanti akan ketemu kata yang lain di kesempatan yang akan datang insyaallah. Dia abun dan akhun ini asmaul khamsah bukan. Kalau yang lain tanda i'rabnya, tanda harakat huruf terakhirnya adalah harakat. Ini harakat nih. Ya tidak. Wala yusad. Baituhu kan begitu. Ini harakat semua nih. Kalau dia dengan huruf. Kalau ini dengan apa? Huruf. Dengan huruf. Wow. Kalau di tiga kondisi. Paham tuh? Paham. Tapi ketika diidhofahkan dengan ana, jadi apa? Lihat ketika diidhofahkan dengan ada ahmar wala aswad. Diidhofahkan dengan ya al-mutakallim jadi abi. Apa yang hilang? Wow, akhi. Nah, tidak mungkin akhwi, abuwi, enggak mungkin. Ya betul? Syakil. Tidak mungkin ada dua harful illa di sini. Abuwi, akhwi, enggak mungkin. Wawnya hapus. Langsung ke ya. Ya betul? Fahim, insyaallah. Begitu pula ini. Baiti. Mana hal kita lihat nih, terlihat jelas harokat nih. Nah, paham ya kan? Khusus untuk abun dan akhun, ketika diidhofahkan ke dhamir al-mukhatab, kemudian al-ghaib, al-mukhatab dan al-ghaib, begitu pula al-mutakallim yang jama', al-mutakallim yang jama', bukan al-mutakallim yang mufrad. Ini mutakallim mufrad ini. Akhi, abi, mutakallim yang jama' misalnya, nahnu, abuna, akhuna, itu tetap, wawunya tetap ada. Nah, kesimpulannya, abun dan akhun, dia harokat i'rabnya, tanda i'rabnya, perubahan i'rabnya, perubahan harokat huruf terakhirnya bukan dengan harokat, tapi dengan huruf. Maka terkadang nanti abuhu, terkadang abihi, akhuhu, terkadang akhihi, terkadang akhahu, bisa akhahu, akhuhu, bisa akhihi, bisa tiga kondisi. Dan semuanya lagi-lagi i'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Akhoka dengan alif, akhuka dengan wow. Akhika dengan ya. Tapi itu nanti, karena tidak ada contohnya di sini. Kita tinggalkan sengaja agar nanti pada waktunya dibahas lebih lanjut insyaallah. Sementara ini. Paham, Tom? Dan nanti ada kata lainnya yang mirip seperti ini, satu persatu nanti antum akan temukan insyaallah. Wadhih ya, Wan, jelas? Jelas insyaallah. Iqra' rakam wahid anta ya Abu Adam. Iqra' do. La masih at-tamrin ats-tsamin. Masih latihan ke-8 halaman 59. Oh, ya. Wajadta ya akhi? Naam, Ustaz. Wahid abi situ. Abi wa ummi fil bait. Abi wa ummi fil baiti. Fil baiti. Jamil. Terjem. Ayahku dan ibuku di rumah. Nah, lihat di sini diidhafahkan kata abun dan ummun, diidhafahkan ke ya al-mutakallim. Maka apa yang terjadi? Wawunya tidak ada. Jadi hilangkan. Tidak mungkin abuwi, tidak mungkin umuwi, enggak mungkin. Paham, Tom? Nah. Teruskan. Isnan. Nah, sebentar. Kalau untuk ummun, tidak dengan tidak seperti abun. Mohon maaf. Ummun dia tetap dengan harokat. Ya, Arabnya. Nah, ummun tidak masuk ke dalam ke atas seperti abun dan akhun. Tidak. Ummun dia seperti kata baitur, seperti itu. Wasir. Isnan. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Naam. Tarjim. Kemana ayahmu wahai Hamid? Dia pergi ke pasar. Naam. Lihat abuka. Kata abun diidhafakan ke apa ini? Dhamir. Al-mutakallim. Sah? Al-mutakallim? Al-mukhatab. Al-mukhatab, Ustaz. Al-mukhatab. Masih ingat, ikhwan, anwa'ud damir? Jenis-jenis kata ganti? Di pelajaran satu ini belum. Jenis satu belum. Ada orang kata ganti, orang ketiga, al-ghaib. Nanti anak tulis setelah ini. Ada al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Ada al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Anak tulis sekarang, biar jelas. Nah, walaupun istilah kita ini bisa jadi belum ada kelaziman harus dihafal sekarang. Al-hibr qawi. La yuhdha bi suhula. Masya Allah. Lima hada? Lima ada kadalik? Al-hibr qawi. Labas. Ijlis anta ya akhil kiri. Al-dama'ir, kata-kata ganti itu ada tiga. Al-dama'ir domir ada tiga. Yang pertama al-ghaib, kata ganti berapa ini? Tiga. Biasa begitu, dari tiga biasanya mulainya. Kenapa dinamakan al-ghaib? Karena dia tidak hadir di pembicaraan. Dia yang dibicarakan. Maka al-ghaibah disebut al-ghaibah karena orangnya tidak hadir. Digibah. Paham, Tom? Paham, insyaallah. Ini orang ketiga. Yang orang keduanya? Al-mukhatab. Yang diajak bicara. Al-mukhatab yang diajak bicara. Yabdu anna al-hadi wasikha. Al-masah hadihi wasikha. Syuf, ana istamatu yadi. Syuf. Ha. Kutiba bisuhul. Ada wasikh. Yang ketiga. Al-mutakallim. Al-mutakallim yang berbicara. Mindil labas, mindil, ma fi mushkilah. Wadah ya khan. Sekali lagi Abdamair, ada berapa tadi? Anda tahdhibuhu insyaAllah ba'da hada. Laisa al-an. Sekali lagi, ada berapa Abdamair ya khan? Tiga. Yang pertama al-ghaib, kedua al-mukhatab, yang ketiga ma mana al-ghaib? Yang dibicarakan orang ke tiga. Yang kedua al-mukhatab, lawan bicara, yang diajak bicara. Orang ke berapa ini? Kedua. Yang ketiga al-mutakallim, yang berbicara. Orang pertama al-mutakallim ana, misalnya ana al-mukhatab anta. Okay, al-mukhatab nahnu anta nu'as ya akhi ahsan. Syaba'an wa na'asan. Al-mutakallim ana. Naam. Al-mukhatab anta. Anta. Al-ghaib huwa. Huwa. Faham tum? Naam. Ana, anta, huwa. Huwa al-ghaib, anta al-mukhatab, ana mutakallim. Wadih? Wadih. Naam, memang kondisi malam begini ya, Abah Zuhri. Yani izdad an-nu'as khasatan ba'da ta'amul asya. Hadihi mushkilah kabira. Nah, naftah al-majal al-mustami'in. Lahadalawa, anta rakam ithnan alifana. Baik, naftah al-majal rakam thalatha. Nah, Ustaz, masyaAllah. Jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa Rojia TV, langsung kita berikan kesempatan bagi Anda di rumah dan di mana saja berada. Setelah kita berikan kesempatan ikhwan yang ada di studio, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Rojia TV di line telepon 021-823-6543 untuk mencoba menjawab dari latihan-latihan yang terdapat dalam bab ini. Ya, kita terima untuk telepon yang pertama. Masya Allah, ahlan ya Umu Abdillah di Solo. Umu Abdillah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, minas sabiqin al-awwalin. Naam. Masya Allah. Umu Abdillah, Masya Allah. Nah, Umu sepertinya sudah di gagang telepon sejak tadi sepertinya. Masya Allah. Umu Abdillah, satu malam satu kali saya telepon. Iya. Nah, setelah ini nanti diberikan ke yang lain. Nah, fahamti ya Umu Abdillah. Nah, tafadhal ya Umu Abdillah. Fahamti Ustaz. Rakam thalatha. At-tamrin ats-tsamin. Rakam thalatha. Nah, safha 59. Akhuka tabibun. Naam. La huwa mudarrisun. Naam. Apakah saudaramu dokter? Naam. Tidak, dia seorang guru. Nah. Di sini pembahasan itu tentang apa? Ma Abdillah, fokus kata yang ada dalam soal 3 di latihan ketiga ini. Iya, Pak. Kata yang mana yang menjadi fokus bahasan? Di nomor 3 yang barusan kamu baca, kata apa yang menjadi fokus bahasannya? Ahuka. Ahuka, sahih. Ada apa dengan ahuka? Mudhaf tadi ya. Ahuka, kalimat akhun. Akhun. Ketika diidhafahkan ke al-mukhatab, terlihat di sini ada waw setelah akhun. Alas kadzalik ya Umma Abdullah. Salam Ustaz. Nah, teruskan. Arabi atau arba'ah? Arba'ah. Aku filiyadi. Naam. Aku hal fi ta'ifi wa aku hal fil madinati. Yainab di Riyad, saudaranya di Ta'if dan abunya di Madinah. Nah, al-munawaranya tertinggal. Tidak apa-apa. Iya. Fil Madinatin Nabawiyah kita ganti. Fil Madinatin Madinatil Munawwarati. Nah, fil Madinatin Nabawiyati kita ganti. Iya. Wa abuha fil Madinatin Nabawiyati. Silakan, Ummu. Wa abuha wa abuha fil Madinatin Nabawiyati. Mumtaz. Tarjim. Zainab di Riyad, saudaranya di Ta'if, abunya di Madinah Amun Nabawi. Nah, kenapa diganti al-munawwar artinya bercahaya? Iya. Di, ini dikritisi oleh sebagian kibarul ulama di antara Syekh Muhammad ibn Shalih Utsaimin bahwa semua negeri Islam munawwarah bil Islam, bercahaya dengan Islam, semua negeri Islam. Dia lebih tepat al-Madinah An-Nabawiyah. Nabawiyah. Nah, ini tidak dan al-kalimat al-munawwarah tidak dikenal oleh as-salafus saleh penamaan ini. Iya, Ustaz. Al-Madinatun Nabawiyah. Fahimti ya Umma Abdullah? Naam Ustaz. Tafadhal, khamsah. Khamsah. Hadzat talibu abuhu wazirun. Wazirun. Akuhu tajirun kabirun. Naam. Ini seorang siswa. Bapaknya menteri dan saudaranya pedagang besar. Naam, dan saudaranya pedagang besar. Satu lagi Umu, sitta. Sita. Lihat halaman berikutnya. Di scroll ya Hamdani. Sita. Zahaba akhi ilal madrasati. Zahaba abi ilal jamiati. Naam. Saudaraku pergi ke sekolahan. Naam. Dan ayahku pergi ke universitas. Masya Allah, Masya Allah. Mumtazah, anti mumtazah ya Umma Abdullah. Mundu mata ta'allam til Arabiya? Sejak kapan Umma Abdullah belajar bahasa Arab? Lewat anu belajar di Rojak Ustaz. Masya Allah. Mundu mata, sejak kapan? Mata, sudah lama Ustaz ya. Kapan biasa Rojak itu sama Ustaz itu? Tahun 2007, dari awal 2007. Dulu sudah lama lah, tapi terus berhenti terus ada memulai di Roja itu setelah sering mendengar Roja pada bahasa Arab. Masya Allah, Masya Allah. Ketika sekolah dulu pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, Ma Abdullah? Sebelumnya ya, tapi ya sebentar, tidak lama Ustaz. Nah. Pakai terus lugas juga ya. Ya, Umar Abdullah bukti bahwa umur tidak jadi penghalang. Iya, Ustaz. Itu yang ingin anak syahid ya. Di sini. Ya, yang perlu jadi pelajaran buat kita semua al-ibra bahwa umur tidak menghalangi seseorang belajar bahasa Arab, masyaallah. Wa anti al-mithal. Wa anti al-mithal. Umar Abdullah sebagai contohnya. Bukti nyata bahwa umur tidak jadi masalah, masyaallah. Jazakallahu khair ya Umar Abdullah. Barakallahu fiik. Barakallahu. Dan mohon maaf malam ini satu kali saja teleponnya. Beri untuk berikan bagi yang lain. Ya, satu orang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Alhamdulillah. Dan beliau aktif di hari Rabu dan Kamis. Dalam pelajaran bahasa Arab dengan Ustaz Mas'ud. Dan juga dengan Ustaz Hamzah Abbas. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik wa jazakallah khaira. Kita berikan kesempatan dan kami menunggu semangat yang sama ya, sebagaimana Imam Abdillah untuk pendengar dan pemirsa berikutnya di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Iya, halo. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Aufa di Riau. Oh, taip. Ummu Aufa di Riau. Naam. Ummu Aufa di Riau, taip. Selamat Ummu Aufa, mohon dibaca dari At-Tamrin As-Sabi' dari Ma'ah. Ma'ah. Naam. At-Tamrin As-sabi rak naam, as-sabi awal halaman 59 paling atas. Ada judul ma'a di situ. Baca dan terjemahkan. Ma'a wahid. Mana ma'a? Bersama. Bersama. Ummu Aufa dari awal mendengarkan pembelajaran kita? Iya. Dari awal. Ustaz. Baik. Ma'a apa ini? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Kata benda, isim. Kenapa? Apa dalilnya bahwa dia adalah kata benda? Tadi dicontohkan dengan na'am tadi. Hah? Ada na'am? Ah, salah dengar mungkin. Bukan na'am, ya. Ma'an. Gak paham. Ma'an. Ma'an. Na'am. La. Ma'an. Ma. Ma'an. La'an. La. Ana aktub laki. Anti ra'aiti an tariq ash-shasa wala istima'an radio? Radio. Ah, dilasa. Mim ain lalu ainnya ditanwin. Setelahnya alif ma'an. Mim ain ditanwin kafatatain kemudian setelahnya ada alif. Ma'an, bukan na'am, bukan. Ma'an. Ma'an. Ma'an. Ma'an. Qullah. Ana ma sami'tu. La bas, wasil, lanjutkan. Lanjutkan. Wahid. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Telah keluar Hamid bersama Khalid. Naam. Khalidin di situ, kenapa dia majrur? Karena Hamidun dhammah ta'in. Ya, kenapa dia kasrah? Khalidin. Kenapa dia kasrah? Mudhafun ilaih. Sahih. Teruskan. Wa itsnan. Itsnan. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Nah. Dokter pergi bersama dengan insinyur. Naam, sahih. Tasa. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu duduk bersama dengan kepala sekolah. Naam. Wasil, teruskan. Arba'ah. Man ma'aka ya Ali. Ma'i zamili. Siapa bersamamu wahai Ali? Bersamaku temanku. Naam, bersamaku temanku. Ya, teruskan. Khamsah. Khamsah. Aminatu ma'aha zaujuha. Naam. Aminah bersamanya suaminya. Naam, sahih. Sittah. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Kharaja ma'ahu ami. Naam. Setelah keluar ayahku dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Telah keluar bersamanya pamanku. Naam, syukran. Syukran laki ya Umma Aufa. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ustaz, banyak kata-kata yang baru, Ustaz. Naam, mahuwa? Misalnya yang apa, Ustaz bilang majrur, itu enggak ngerti, Ustaz. Oh, taib, labas. Iya. Barakallahu fiik, jazakallahu fiik, barakallahu. Wa jazakillah khairan. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair muhafaz di Riau. Dan silakan dijelaskan nanti pertanyaan yang disampaikan. Mubasyarah atau akhir? Mubasyarah, langsung saja. Sebenarnya kalimat majrur sudah kita sebutkan ketika di pelajaran keempat. Tentang al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf wal mudhafu ilaih. Itu ad-darsur rabi', kalau tidak salah. Itu sejak pelajaran keempat. Coba cek. Pelajaran keempat. Kita sudah pelajaran berapa ini? Al-Asyir. Pelajaran 10. Sudah cukup lama memang kita tidak sebutkan kalimat majrur. Ad-darsul khamis, afwan. Sudah ada di situ mudhaf dan mudhaf ilaih, sudah ada. Nah, ini bukan kata baru. Mudhaf dan mudhaf ilaih bukan kata baru. Begitu pula ketika Anda bilang majrur juga bukan kata baru. Bahkan majrur sudah kita bahas sebelumnya di ketika ada huruf jar di adarsur rabi. Adarsur rabi di situ ada huruf jar. Huruf jar pasti ana sebutkan nama istilah itu, dan majrur pun pasti ana sebutkan, tidak mungkin tidak. Karena di akhir daripada pelajaran keempat itu ada harf huruf jar. Al jar artinya kasrah. Majrur yakni di kasrah. Faham tuh ya ikhwan? Nah, mohon sepertinya kurang murajaah atau terlewatkan pelajaran keempat dan kelima ini sehingga lupa makna majrur. Nah, semoga Allah berikan kemudahan buat Ummu Aufa dan kita semua. Nah, nuasil ya Abang. Jazakallah khairan Ummu Aufa, dan alhamdulillah sudah dijelaskan kembali oleh Ustaz terkait dengan majrur ya, mustalah yang sudah dijelaskan di pelajaran sebelumnya. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Kaila Ustaz dari Palembang. Ummu Kaila. Iya, dari Palembang. Ah, Bu Evi. Iya, Ustaz. Masyaallah. Ummu siapa tadi? Ummu Kaila Ustaz. Ummu Kaila, iya. Saya ingat saya pekan kemarin bukan Ummu Kaila. Ummu Kaila Ustaz. Hah? Kaila. Kaila. Ummu Kaila. Baik, ya. Silakan Ummu Khalilah dari Palembang. Ya. Baca latihan ke selanjutnya. Latihan berapa selanjutnya? Latihan ke 8. Ke 8, sahih. Iya. Ke baitun aja. Betul, dari baitun. Iya. Baitun. Baituka. Baituhu. Nah. Baituha. Baiti. Nah, alangkah baiknya diterjemahkan satu persatu. Baitun artinya? Rumah, Ustaz. Nah, ya. Terus baituka? Rumahku. Ah, baituka. Rumah kamu. Nah. Rumah dia laki-laki. Rumahnya perempuan. Dan rumahku, Ustaz. Nah, satu-satu baca Arabnya dulu terjemahkan. Jangan belakangan terjemahannya. Ummu Khalilah. Oh ya ya baik. Nah, silakan. Lanjutkan. Baik. Abun. Oh. Abun. Bapak. Ya. Abuka. Bapak kamu. Nah, bapakmu. Abuhu, bapaknya. Nah. Abuha, bapaknya. Bapaknya. Nah. Ya. Abi, bapakku. Bapakku. Terus. Ya. Ahun. Saudara. Ahuka, saudara kamu. Nah. Ahuhu, saudara laki-laki. Saudaranya. Saudaranya laki-laki. Iya. Ahuha, saudaranya perempuan. Nah. Ahi, saudaraku. Saudaraku. Saudaraku di sini ahi untuk muzakarah atau untuk mu'annas? Ummu Khalilah. Muzakar Ustaz. Mu'anas tidak pakai akhi. Mu'anas pakai apa ya? Sama, sama muzakar mu'anas sama, pakai akhi. Oh ya. Misalnya Muhammad misalnya mengatakan hadza akhi, ini saudaraku. Fatimah misalnya mengatakan hadza akhi, ini saudaraku. Jadi akhi ana di situ. Ana di sini bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Wah, perempuan. Oh. Faham, Ti? Iya, insyaallah Ustaz. Baik. Baik, baik. Syukran ya. Oh. Umma Khalilah, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Umma Khalilah di Palembang ya. Masyaallah, jazakillahu khair barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543 di belakang Ummu Khalilah. Silakan kita sapa kembali pendengar dan pemirsa berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Zulfa di Bambu Apus. Ah, di Zulfa ya, nah. Di Bambu Apus. Zulfa. Baik. Nah, ukhti Zulfa. Baik, ukhti Zulfa, silakan. Masih latihan ke-8, baca nomor 1 sampai nomor 6. Silakan. واحد. نعم. أبي وأمي في البيت. نعم. بابك dan ibuku di rumah. نعم. اثنان. أين أبوك يا حامد؟ ذهب إلى السوق. نعم. Di mana bapakmu wahai Hamid? Nah. Dia pergi ke pasar. Nah. Salasa. Akhuka tabibun? La, huwa mudarrisun. Nah. Apakah saudara laki-lakimu dokter? Nah. Tidak. Dia seorang guru. Baik. Arba'ah. Zainabu firriyadi. أخوها في الطائف وأبوها في المدينة النبوية. نعم في المدينة النبوية. جميل. زينب di Riyadh. Saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah Nabawiyah. نعم صحيح. Terus. خمسة. هذا الطالب وأبوه وزير وأخوه تاجر كبير. نعم. Ini murid laki-laki, bapaknya wazir. Seorang menteri. Ini murid laki-laki, bapaknya. Murid laki-laki ini. Murid laki-laki ini, bapaknya seorang menteri. Nah. Dan saudara laki-lakinya pedagang besar. Baik. الأخير ستة. ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة. نعم. Saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke universitas. نعم أحسنت يا زلفا. أنت ممتازة. شكرا ما شاء الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أختي زلفا دي بامبو أبوس. نعم لعلنا نكتفي إلى هذا القدر يا زهري. نعم sepertinya cukup sampai sini ikhwan pelajaran kita. أنا تعبان وأنتم تعبان كذلك. لعلكم إن شاء الله نستفيد إن شاء الله من هذه الليلة. إيه إن شاء الله. نعم. كده كبارك أنا كأبا زهري. أنتم منتوب أشارة.